Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia, di tempat yang mubarak, salah satu masjid dari masajidillah jalla wa'ala. Dan sebagaimana telah disampaikan, insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang biografi atau terjemah dari Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Merupakan sunnatullah ya, bahwasanya orang-orang yang mulia itu akan mendapatkan ujian dari Allah jalla wa ala. Ahlul haq akan dimusuhi oleh ahlul batil. Ahlus sunnah dimusuhi oleh ahlul bidah. Nah, bahkan para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam sebagai orang yang terbaik tidak lepas dari permusuhan. Dan mereka mendapatkan ujian ya lebih daripada selain mereka, para nabi dan rasul, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, inna asyaddan nas bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, para rasul. Thumma al-amsal fal-amsal. Dan orang-orang yang mengikuti jejak para nabi, para rasul ya, juga tidak akan lepas dari ujian, gangguan. Termasuk di antara bentuk ujian dan gangguan yang menimpa para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan para ulama, ya, ahlus sunnati wal jamaah, adalah celaan, cemoohan, ya, tuduhan-tuduhan yang keji, tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, apalagi dia adalah seorang ulama yang membawa panji-panji sunnah, ya, membawa panji-panji Alkitab wa sunnah ala fahmi salafis salih. Tentu tidak akan ridha ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah tidak akan ridha, karena mereka bukan semata-mata mencela ya orangnya, tetapi sesungguhnya yang dimaukan adalah ingin menjauhkan manusia dari mada Alkitab wassunnah. Sebagaimana dulu orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, ya, kenapa kemudian mereka mencela Nabi alaihi salatu wassalam, tiba-tiba mencela Nabi, Padahal sebelumnya mereka adalah orang yang sangat memuji dan menyanjung siapa? Muhammad bin Abdullah. Mereka ngerti masa kecilnya Nabi bagaimana. Mereka mengerti bagaimana kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam, nasabnya. Ya, afdalu al-ansab. Nasab yang paling afdal. Dan mereka mengerti awsaf, sifat-sifat Rasul alaihi salatu wassalam. Afdalu sifat. Seafdal-afdal sifat. Mereka sendiri yang memberikan julukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagai al-amin. Shadiqul amin. Orang yang sangat jujur, tidak pernah berdusta. Wala marrah. Walaupun sekali. Tidak pernah mereka mendapatkan Rasul berdusta. Ini sebelum Rasul diangkat menjadi utusan Allah Jalla wa'ala. Mereka mengerti. Abadan tidak pernah Rasul berdusta. Baik dalam bermuamalah. Ya, menjadi orang yang sangat terpercaya. Sehingga mereka memberikan julukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan mada al-amin. Dan mereka ridha dengan keputusan Nabi ketika itu. Ketika terjadi perselisihan di kalangan orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, ya, perihal membangun kembali Ka'bah yang rusak ketika itu, sudah jadi bagian yang terakhir adalah mengangkat Hajar Aswad, dikembalikan ke tempatnya. Semuanya berebut, semuanya merasa paling berhak, semuanya merasa paling menguasai. Naam. Sampai akhirnya di antara mereka ya menyampaikan sebuah usulan, sudah daripada seperti ini kita ya apa namanya minta keputusan kepada orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Di waktu yang ditentukan mereka menyaksikan ternyata orang yang masuk ke Masjidil Haram adalah siapa? Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi. Maka mereka pun semuanya yafrahun. Tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian tidak senang. Semuanya suka. Ja'al amin. Yang datang adalah al-amin. Maka mereka pun menanti keputusan siapa? Nah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Rasul menggelarkan sorban beliau, ya. Kemudian setiap kabilah itu diperintahkan untuk mengangkat apa namanya? Ujung-ujung sorban, semuanya ikut mengangkat. Dan Nabi kemudian meletakkan Hajar Aswad ke mana? Ke tempatnya. Ya. Yakni tentang bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam, kemuliaan beliau sesuatu yang tidak disangkal oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah. Tetapi kenapa demikian cepat berubah? Kemudian mereka mengatakan Nabi sebagai tukang sihir, Nabi sebagai gadda pendusta, Nabi alaihi salatu wassalam sebagai ya, orang yang seperti ini, orang yang seperti itu, majnun, gila. Dan mereka tahu persis apa yang mereka tuduhkan itu, ya, tidak ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mencela bukan semata-mata karena zat Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Tetapi karena apa yang dibawa oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam minal haq. Ya. Dan mereka berusaha menghalangi manusia dari Nabi alaihi salatu wassalam, berusaha untuk menghalangi Nabi dari manusia. Manusia dihalangi. Nah, sampai pernah suatu saat disebutkan datang ya seorang yang bernama Dimad, seorang yang bernama apa? Dimad. Dia orang yang terkenal biasa untuk mengobati orang sakit, ada orang gila, dia ruqyah dengan ruqyah jahiliyah tentunya. Ya. Datang ke kota Mekah ingin mencari mana ini Muhammad. Saya mendengar berita ada orang yang macam-macam. Dikatakan oleh orang Quraisy, ada apa kamu? Ya. Mau datang kepada Muhammad. Majnun, orang gila. Ya. Apa kata Bimad? Kalau memang dia majnun, kamu tahu saya biasa mengobati orang apa? Majnun. Biarkan saya ke sana. Ya. Baik. Kalau dia masyhur atau sahir, biarkan saya ke sana, saya mengobati. Ya. Intinya musyrikin Quraisy berusaha untuk menghalangi manusia untuk berjumpa dan mendengar kalam Rasul alaihi salatu wassalam. Akhirnya datanglah Dimat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang apa? musyrikin. Bukan orang gila, bukan orang yang tukang sihir, bukan tersihir, tidak majnun. Ya. Tapi ya sebagaimana seorang yang ingin mengobati biasanya melihat dulu, mendiagnosa. Ini orang sakit apa, kan demikian. Maka ketika Dimad berhadapan dengan Nabi, dia berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Qul ya Muhammad, wahai Muhammad, ucapkan sesuatu." Kalau memang gila kan ucapannya apa? Ya, tampak. Ternyata Nabi mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Didengarkan baik-baik oleh Dimad. Wah, ini bukan sembarang ini. Bukan orang gila. A'id ya Muhammad, ulangi lagi ya Muhammad. Diulangi lagi sampai 3 kali. Di situ Dimad yakin betul bahwa ini bukan orang gila dan beliau betul-betul utusan apa? Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun masuk apa? Islam. Demikian pula apa yang menimpa para ulama kita. Ya. Dari zaman dulu ila yaumina hadza dan seterusnya. Nah, walaupun sebelumnya dia adalah orang yang baik, memang dikenal baik di tengah-tengah manusia. Dermawannya, baiknya dan seterusnya. Tapi kemudian tiba-tiba dia ya mulai menjelaskan Alkitab, menerangkan Alkitab, wassunnah ala fahmil kitab, ala fahmi salafi as-salih. Mesti akan ada orang-orang yang apa? Memusuhi. Termasuk juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dicelah habis-habisan oleh ya a'da'us sunan. Musuh-musuh sunnah, ahlul bidah wal ahwa, ahlul hasadi wal ghil. Tapi bukan semata-mata zat Al-Albani rahimahullah, namun karena beliau rahimahullahu taala ya mendakwahkan Alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kepada manusia untuk ittiba'us sunnah wa tarkil bid'ah. Itulah yang kemudian menjadi sebab ya a'da'us sunnah memusuhi siapa? Syekh Al-Albani. Apapun dilakukan kalau bisa. Dan di antara metode usang yang dipakai oleh a'da'us sunnah adalah celaan-celaan dan tuduhan-tuduhan yang tidak pada tempatnya. Rasul alaihi salatu wasallam tadi dituduh majnun, ya, sahir, kadzab, ya. Demikian pula Al-Albani rahimahullah. Mana celah yang kira-kira bisa dijadikan sebagai apa? Celaan untuk Al-Albani rahimahullah dilakukan. Nah, disebarkan melalui situs-situs, ya, disebarkan melalui media-media sosial agar manusia ya lari dari Al-Albani rahimahullah, lari dari ya kitab-kitab Al-Albani rahimahullah. Dan tampak di hadapan manusia Al-Albani adalah sosok yang tidak pantas untuk diambil apa? Ilmunya. Nah, mereka cari apa kira-kira yang bisa menjadi celah untuk mencela Al-Albani rahimahullah. Ah, dapat satu ini. Dia tukang jam. Ya. Coba lihat, ikhwan. Mudhikah. Alasan-alasannya mudhik. Membuat orang tertawa. Aneh dijadikan sebagai alasan untuk mencela seorang Al-Albani rahimahullah. Dia ini tukang jam. Tukang jam kok bicara ilmu. Tukang jam kok bicara Al-Quran, Sunnah, hadis sahih, hadis dhaif. Tukang jam. Ya. Terus terbayang pada orang yang mendengar tukang jam yang di pinggir-pinggir jalan itu. Iya ya. Tukang jam kok ngomong masalah apa? Agama. Ya enggak pantas ya. Ya. Baik. Ada lagi yang mengatakan Al-Albani. Belajar sama siapa? Mana guru-gurunya Al-Albani rahimahullah? Ya. Otodidak. Belajar sendiri, tidak punya guru. Nah, seperti orang yang tersesat saja. Ya. Ibarat orang yang masuk ke jalan, tidak ngerti alat, tidak ngerti apa, ngalor ngidul, masuk. Hatibul lail, ibarat orang yang mencari kayu bakar di waktu apa? Malam. Tidak ngerti apakah itu kayu atau itu apa, ular. Ambil semuanya. Ya. Yang baik, yang buruk. Digambarkan Al-Albani rahimahullah seperti itu. Nah. atau tuduhan-tuduhan yang lain tentang Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya. Sekali lagi, bukan semata-mata zat Al-Albani rahimahullah. Ya. Nah, tapi kalau dikatakan dia bukan orang Arab, tidak berani, ya kan? Uduang Arab kok ngobrol masalah agama, tidak berani. Karena yang mencela juga bukan orang Arab, ya kan gitu. Wabillah taufik. Dan banyak para ulama bukan orang Arab. Ashab kutubus sittah semuanya bukan orang Arab. Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah bukan orang Arab. Bukan orang Arab, enggak ada yang Arab. Ajam. Baik, Al-Bukhari, Bukhari dari Bukhara, Muslim, ya. Baik, dan seterusnya. Ada pun a'immah al-arba'ah Arab. Syafi'i, Hashimi, Qurashi, ya, Malik, Ahmad, nah, Ibn Hanbal rahimahullah. Baik. Jadi bukan patokan ini. Sehingga mereka tidak mencela Al-Albani dari sisi ini. Tidak bisa masuk. Ya. Tapi yang kira-kira bisa masuk apa untuk dicela? Ah, ini dia. Tukang jam kok ngobrol masalah agama kipiye. Mensohihkan, mentoifkan. Kan seterusnya dibumbui dengan kalimat-kalimat agar manusia apa? Jauh dari Al-Albani rahimahullah. Ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah. Maka pada majelis ini kita akan sedikit ya menyebutkan biografi beliau rahimahullah. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah ya, beliau bernama Muhammad, berkunyah Abu Abdurrahman. Tayyib, terkenal dengan Nasiruddin, Muhammad Nasiruddin Abu Abdurrahman Ibn Nuh Najati Ibn Adam Al-Albani. Tayyib, berarti bukan orang Arab memang, dan memang lahir bukan di tanah Arab, di ibu kota Albania ketika itu. Dan coba perhatikan sedikit tentang tahun berapa beliau lahir, agar jangan seorang menyamakan tahun beliau dengan tahun sekarang, tahun milenial. Beliau lahir pada tahun ya, kalau Masehinya atau Hijriah, nah Masehinya 1914 Hijriah. Nah, kita berapa tahun ketika itu umurnya? Berapa tahun, Mas? Tahun 14. Baik, belum disebut nama antum. Tahun 14. Kemudian beliau meninggal pada tahun 1999. 1999. Berapa umur beliau? Hampir 100. Ya. Tawil umur beliau. Maka di dalam sebuah kaset, ya, beliau mengatakan ketika membacakan sebuah hadis yang sahih, karena memang hidup beliau seperti itu. Yu'allim, yudarris, menyebarkan sunnah. Beliau bacakan hadis. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik, dan sedikit di antara umatku yang melewati umur 70 tahun. Aqalluhum man yajuzu dhalik, dan yang paling sedikit dari umatku adalah yang melebihi umur berapa? 70 tahun. Sedikit, sangat sedikit. Qala Al-Albani rahimahullah mu'alliqan ala hadal hadis. Beliau berkata, Wa ana minal qalil. Dan saya termasuk yang sedikit itu. Ya, karena beliau umurnya melewati, melampaui 90 tahun. Rahimahullah. Nah, tahun 14, ikhwan. Bukan seperti tahun-tahun ini. Ya. Taib. Tahun 14, ikhwan. Bukan tahun ya, yang kita hidup di dalamnya. Berarti mendapatkan masa perang dunia apa? Pertama. Dan masa perang dunia apa? Kedua. Kan demikian, ikhwan. Ya. Coba kita dengar kisah orang tua kita di masa-masa itu. Penjajahan Jepang dan seterusnya, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka menuntut ilmu dulu. Ya, kakek kita sendiri, ya, haddatsani jaddi, kakek saya sendiri bercerita dulu bagaimana saya belajar. Ya. Naam, lari dari satu tempat ke tempat yang lain, diusir dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Baca Sahih Bukhari, kata kakek kita, diusir lagi. Belajar ke sana diusir lagi. Perang suasananya. Yes. Baik. Zaman itu. Jadi kalau berbicara tentang ya, Al-Albani rahimahullah, jangan disamakan dengan apa? Zaman kita ini. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, itu tentang beliau. Umur beliau, lahir beliau, dan wafat beliau. 1914 sampai 1999, ya, di zaman-zaman yang seperti itu. Masa Perang Dunia Pertama, masa Perang Dunia yang Kedua, ya, dan bagaimana keadaan perekonomian manusia ketika itu. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian di antara perkara yang ya, menjadi sebab kebaikan seorang hamba adalah ketika seorang hamba itu tumbuh di dalam lingkungan yang baik. Nash'ah salihah. Ya. Sampai di dalam hadis disebutkan ya, tentang 7 orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam keadaan apa? Beribadah kepada Allah sejak kecil. Jadi kalau berbicara ya, belajar di mana, madrasahnya apa, ya. Taib, madrasah yang terbaik adalah keluarga. Ya. Al-bait itu madrasatul ula. Madrasah yang pertama. Coba lihat para ulama kita. Al-Bukhari rahimahullah, Syafi'i rahimahullah, bagaimana mereka itu hidup? Di tengah keluarga yang apa? Ya. Yang mutadayyin, yang mengenal agama, yang memuliakan kitab, memuliakan apa? Sunnah. Kalau tumbuh dari keluarga yang seperti itu, ini termasuk awal yang baik. Nah, walaupun misalnya sudah tidak punya bapak sama sekali. Seperti Bukhari rahimahullah tidak punya bapak, yatim. Tapi ibunya mendidiknya dengan baik. Syafi'i rahimahullah juga demikian. Dan Al-Albani rahimahullah termasuk mendapatkan kemudahan dari Allah dalam bab ini. Ya. Karena beliau lahir di tengah keluarga yang apa? Ya, yang memuliakan kitab wa sunnah. Bahkan ayah beliau, Nuh Najati bin Adam, ya, adalah seorang ya, ulama di zamannya. Ya. Yang memiliki kecondongan ilmu fikih, madhab mana? Hanafi, sesuai dengan kondisi zaman atau negeri ketika itu. Ya. Taib, sehingga beliau, Al-Albani rahimahullah, ya, belajar ilmu banyak dari siapa? Ayahnya. Ingat di zaman itu, ikhwan. Ya. Dan bapak dari Al-Albani rahimahullah ini ya, dikenal sebagai orang yang berilmu. Dan menjadi rujukan juga ya, manusia di negerinya, di zamannya. Ya. Taib. Baik di Albania ataupun setelah beliau kemudian hijrah ke Damaskus. Karena kemudian hijrah ke Damaskus. Ya, ayahnya ini membawa Al-Albani kecil untuk mendapatkan lingkungan yang lebih apa? Baik. Untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Jadi di masa kecilnya Al-Albani rahimahullah ya, di samping beliau menyelesaikan madrasah ibtidaiyah. Hanya sampai di situ beliau. Ah, mau dijadikan celaan. Sekolah SD, ibtidaiyah itu kan apa? SD. Sekolah SD kok bicara masalah apa? Hadis sahih, hadis dhaif. Bisa jadi itu jadi alasan. Apa enggak ingat dulu zaman kita di negeri ini, lulus SD jadi guru ya tidak? SR dulu namanya. SR, sekolah apa? Rakyat. Itu zaman berapa? Ya, zaman-zaman itu. Ya. Dan jangan dikatakan anak-anak SD ketika itu SR di tempat kita ini seperti anak-anak SD sekarang. Apa mau disamakan juga? Ini orang enggak ngerti zaman. Ya, orang enggak ngerti apa namanya situasi kondisi. Ya. Al-Albani rahimahullah selesai ibtidaiyah. Kemudian tidak melanjutkan pendidikan berikutnya, jenjang berikutnya yang ada ketika itu. Ini hanya istilah saja. Ibtidaiyah zaman itu tentunya beda dengan ibtidaiyah zaman apa? Sekarang. Jangan dibayangkan. Ya, sama. Ya. Kenapa tidak melanjutkan di Albani? Albania, kenapa tidak di sana? Itulah di antara yang Allah berikan kemudahan untuk Al-Albani rahimahullah adalah orang tua yang memilihkan tempat yang baik untuk anaknya. Mengerti bagaimana Albania ya ketika itu. Ya. Sekuler. Ya. Tidak memungkinkan anaknya untuk belajar apa? Agama. Maka pergilah ke Damaskus. Hijrah. Kepada ayahnya beliau belajar. Ya. Menghatamkan Al-Quranul Karim. Ya. Dengan tajwidnya. Dengan qiraahnya. Ya. Belajar nahwu sharaf. Ya. Belajar fikih. Belajar bahasa Arab. Ya. Dari ayahnya. Taib, sehingga beliau memiliki dasar-dasar ilmu yang cukup kuat sejak kecil dididik oleh ayahnya. Taib. Kemudian ketika beliau di Damaskus juga demikian, beliau rajin untuk apa menghadiri majelis-majelis apa ilmu. Ya. Nah, dan Damaskus juga termasuk pusat apa ilmu. Yani ada ulamanya, ada orang yang alim. Ya. Taib. Itu sekilas tentang beliau Al-Albani rahimahullah. Jadi kalau dikatakan beliau tidak punya guru, beliau tidak punya landasan, beliau tidak punya alat, ada kadib, ini dusta. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Beliau rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, jadikan yuhabbib, ya, mencintai Alkitab was sunnah, ya. Dan beliau juga bersemangat untuk apa namanya terus belajar, ya. Naam. Dan sebagaimana manusia, ya, membutuhkan apa ikhwan, membutuhkan ya, ma'isyah. Baik, masalah ma'isyah juga punya pengaruh pada ilmu seseorang. Keberadaan beliau sebagai tukang jam, ya, kalau sebagian orang menganggap ini sebagai apa? Celaan, justru ini sebuah apa? Kemudahan bagi Allah azza wajalla, yakni kemudahan dari Allah azza wajalla kepada seorang Al-Albani rahimahullah. Pekerjaan yang tidak menyita waktu. Pekerjaan yang tidak kemudian menjadikan seorang apa? Ya, tenggelam dalam dunia. Sebagian pekerjaan itu menjadikan seorang tenggelam dengan dunia. Sebagian pekerjaan, ya, menjadikan seorang terjatuh kepada maasi, kemaksiatan. Ya, kan demikian, ikhwan. Contohnya, bekerja di apa namanya, ya, di lembaga-lembaga ribawi misalnya, sudah tenggelam dengan apa? Dengan dunia, terjatuh kepada apa? Kemaksiatan, atau berinteraksi dengan ya, ikhtilat macam-macam. Beliau hanya berkhulwah dengan apa? Jam saja. Utak-utak jam. Jam perbaiki. Kan orang datang bawa jam rusak, dandani. Tahun-tahun itu, ikhwan ya. Jangan bayangkan seperti tahun sekarang ini. Ya, ya, perbaiki. Alhamdulillah dapat apa namanya? Rezeki. Perbaiki lagi, dapat rezeki. Ada orang apa namanya seperti itulah beliau, dan beliau tetap tidak ingin pekerjaan beliau itu menyibukkan beliau dari apa ilmu, tidak ingin. Ya. Beliau hanya memberikan waktu kurang lebih 3 jam untuk apa memperbaiki jam, itu pun tidak setiap hari. Ya. Kira-kira sudah mendapatkan kecukupan, kemudian beliau gunakan waktu yang lain untuk apa? Ya. Belajar. Dan beliau terkenal orang yang memiliki juhud. Ini penting, salah satu sifat beliau. Ya. Tapi kita sebutkan dalam poin-poinnya. Poin yang pertama tentang beliau, beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tumbuh di lingkungan keluarga yang apa? Yang baik, madrasah ula. Ya. Orang tua yang punya perhatian kepada ilmu agama dan memberikan dasar-dasar ilmu agama yang kuat kepada anaknya. Bukan hanya itu, orang tua juga memperhatikan tempat dia tinggal di mana, enggak sembarang. Tidak dibiarkan untuk ya tinggal di lingkungan yang tidak baik. Sampai harus hijrah kemana? Damaskus. Ya. Tempat yang baik. Lebih baik daripada tempat yang ditinggalkan. Nah, ini yang pertama. Kemudian Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, bukan orang yang ya menyusahkan orang lain. Tidak. Nah, beliau ya ingin mandiri. Ya. Dan tidak disela dengan itu, ikhwan. Apakah yang seperti ini menjadi bahan celaan? seorang mencari ma'isyah, ya. Seorang mencari ma'isyah, ya. Dengan sesuatu yang halal, apakah dijadikan sebagai bahan celaan, ikhwan? Ya tidak bisa. Apakah juga kamu akan mencela para nabi, para rasul? Mereka semuanya adalah penggembala apa? Kambing. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang nabi diutus kecuali waqad ra'al ghanam, telah memelihara atau domba-domba namanya. Baik, mengembalakan domba. Tidaklah seorang nabi diutus kecuali dia telah mengembala apa? Domba. Hatta nabiyuna, termasuk nabi kita alaihi salatu wasallam, ya. Tinggal bersama dengan siapa? Ya, Abu Talib miskin. Al-Albani rahimahullah keluarganya juga miskin. Ya, miskin keluarganya. Dan kemiskinan ya seringkali tapi menjadi apa? Sebab kebaikan juga. Ya, ketika dibangun di atas agama, ya, menjadikan orang itu sabar, menjadikan orang itu kuat, menjadikan orang itu tidak apa? Ya, mudah lemah. Sudah biasa ditempa dengan kesusahan. Ini yang pertama tentang Al-Albani, bagaimana masa kecilnya beliau. Rahimahullah. Kemudian yang kedua, semangat beliau dalam menuntut ilmu. Atau yang kedua, semangat beliau untuk ya dalam kehidupan dunia ini tidak tenggelam dengan apa? Dengan dunia. Pekerjaan yang beliau pilih adalah pekerjaan yang tidak menjadikan seorang tenggelam dengan dunia. Nah, beliau hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja, secukupnya untuk dia mendapatkan apa? Ma'isyah. Selebihnya ya 12 jam disebutkan rata-rata demikian. Beliau menghabiskan waktu di Maktabah Zahiriyah, sebuah maktabah besar, ya. Baik, dan ini ma'ruf dalam sirah beliau, ma'ruf dalam biografi beliau. Dikenal oleh banyak orang. Kan bertahun-tahun beliau berada di Maktabah Zahiriyah. Ya. Beliau tidak punya maktabah, tidak punya buku, tidak punya kitab, miskin beliau. Sampai disebutkan dalam salah satu kaset beliau, ya, saya pernah masuk ke sebuah toko, kata beliau, toko buku, kitab. Nah, waktu itu saya saya lupa kisahnya dalam kaset beliau, ya. Yang jelas beliau punya catatan penting. Beliau kadang cuma melihat saja, minta izin yang saya membaca untuk mengambil faedah dari apa. Buku tidak beli namanya. Nah, suatu saat beliau ada catatan penting yang subhanallah terselip dalam salah satu apa? Buku. Ya. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, baik. Maka beliau pun mencari. Tapi mencarinya bukan sekedar mencari sambil apa namanya? Ya, sambil membaca juga. Sambil membaca. Baik. Dan beliau pernah menyelesaikan musnad Imam Ahmad. Menyelesaikan musnad Imam Ahmad. Qira'atan dibaca. Karena mencari sebuah hadis. Karena mencari sebuah apa? Hadis. Mencari sebuah hadis. Dan hadis itu berada pada musnad Abu Hurairah. Dan musnad Abu Hurairah di dalam musnad Imam Ahmad adalah musnad yang paling besar. Paling tebal. Dan itu cetakan tahun itu. Sekali lagi ikhwan, ini tahun-tahun itu, bukan tahun sekarang. Musnad Imam Ahmad zaman sekarang dicetak dalam 50 apa? Jilid. Tulisannya besar, ya. Muhaqqaq, pakai harokat, kemudian ada tahrijnya, banyak keterangannya. Ya. Tapi Musnad Imam Ahmad di zaman beliau, zaman dulu, masih kertas-kertas kuning itu. Nah, makanya dikenal dengan kitab apa? Kuning. Sekarang kitab putih. Ya. Kitab kuning. Dibaca beliau untuk mencari hadis. Tulisannya kecil-kecil, ya, sehingga memungkinkan untuk seorang apa mata ini berpindah ke mana baris berikutnya. Dan di tengah-tengah beliau membaca Musnad Imam Ahmad ini, beliau pun kemudian berhasil menulis Fahros, semacam apa daftar isi dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, juhud beliau, semangat beliau dalam menuntut ilmu. Ya. Auqat, waktu beliau habis untuk menuntut ilmu. Ya. Di Maktabah Zahiriyah sampai 12 jam beliau berhari-hari, setiap hari seperti itu. Sebelum para petugas datang, beliau sudah apa? Datang, dipercaya. Bukan masuk tanpa apa? Izin, dikasih kunci. Dikasih ruangan sendiri. Ya. Mereka pulang, Al-Albani masih berada di mana? Maktabah. membaca, ya, meneliti, mentahqiq, bahkan mereka memang mempercayakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Dan ini terus, ya, beliau apa namanya? Beliau lakukan. Intinya, Al-Albani rahimahullah adalah seorang yang apa? Semangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Kalau dikatakan ini otodidak, setiap orang melalui masa otodidak. Yani membaca, kan demikian. Paling tidak membaca sendiri apa setiap apa saat dia duduk di hadapan seorang alim gurunya, tidak ada saatnya dia murojaah ilmu, ya. Ada saatnya dia apa namanya? Dia membaca. Syekh Al-Albani memiliki alat. Syekh Al-Albani rahimahullah memiliki dasar yang kuat. Ya. Beliau juga memiliki guru, ya. Tapi kemudian beliau belajar, ya, qiraatan, membaca, membaca manuskrip, membaca macam-macam, ya, ilmu. Walhamdulillah rabbil alamin, ini terus taufik Allah berikan kepada beliau rahimahullah. Ya, semangat di dalam menuntut ilmu. Sampai disebutkan beliau kalau di atas apa namanya? Naik ke atas tangga sampai 8 jam enggak turun beliau. Ya, di atas tangga. Buku di atas sambil lihat, ya. Ini tentu di masa muda beliau. Ya. Sampai seperti itu beliau rahimahullah. Ini poin yang ketiga, nah. Poin yang pertama masa kecil beliau, keluarga beliau, poin yang kedua tentang pekerjaan beliau, yang ketiga semangat beliau di dalam apa? Tahsil al-ilm, menuntut ilmu. Kemudian juga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Beliau juga mulai, ya, menyampaikan ilmu. Nah, ini mulai. Orang kalau sudah menyampaikan ilmu, ya, punya murid, mulai, ya, ahlul bidah, ahlul ahwa, mesti akan apa? Ya, mencela, mencerca, menghalangi. Itulah yang dialami oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Sampai di penjara pun beliau pernah. Di penjara Damaskus. Ya, tidak lama. Tidak lama di penjara. Karena apa? Tuduhan-tuduhan yang tidak pas. Ya, celaan-celaan kepada beliau rahimahullah. Dan yang beliau ajarkan, ya, thayyib ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, Al-Kitab was Sunnah ala fahmi salafis salih. Ya. Taib, beliau mengajarkan al-adabul mufrad, beliau mengajarkan apa namanya kitab-kitab hadis yang lain seperti at-targhib wa tarhib lil mundiri. Juga beliau mengajarkan apa namanya ilmu akidah. Ya. Beliau di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Taib. Dan juga apa namanya tadris yang lain. Beliau mengajari murid-murid beliau, ya, mengajari manusia dengan Alkitab was Sunnah. Mulailah nama beliau dikenal. Terlebih beliau juga punya tulisan-tulisan yang demikian banyak. Ya. Tulisan yang juga demikian banyak. Baik itu apa namanya dalam bidang mustalah atau dalam bidang apa? Hadis atau dalam bidang fikih, semua bidang ada beliau. Ya. Taib. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, apa bukti beliau seorang alim? Dan ini perkara yang juga mungkin akan menutup celah, celaan kepada beliau rahimahullah. Kalau dikatakan beliau tidak menempuh pendidikan formal, betul, tidak menempuh pendidikan apa? Formal. Tetapi pengakuan keilmuan beliau ini, ya, sudah cukup sebagai apa? Sebagai dalil beliau seorang alim. Nah, taib, beliau adalah seorang alim sunnah haqqan la nuzakki Allah ahada. Ya. Seorang yang mukhlis, ya, bersemangat di dalam menuntut apa? Ilmu, mengajarkan ilmu, ya, memerangi al-bid'ah wal khurafat, taib, dan tidak terjatuh pada fanatik madhabi, taib, la nuzakki alallahi ahada. Beliau adalah seorang alim, ya, dan diantara buktinya yang pertama adalah pengakuan, pengakuan para ulama beliau sebagai seorang alim. Pengakuan para ulama beliau sebagai seorang apa? Alim. Ini penting, ikhwan. Ya. Tidak bisa memberikan sebuah pengakuan tentang keilmuan seseorang kecuali alim. Ya. Orang mengatakan dia ahli jam. Misal, siapa yang berhak untuk mengatakan dia ahli jam? Tentu apa? Ahli jam. Seorang mengatakan dia dokter yang sangat apa? Yang sangat baik. Spesialis yang terbaik. Siapa yang memberikan nilai? Tentunya apa? Ya, dokter juga. Nah sekarang kalau seorang ya dikatakan sebagai seorang alim, tentu ya di antara jalan untuk mengerti dia seorang alim adalah pengakuan ulama dia adalah seorang apa? Alim. Dan pengakuan itu luar biasa dari mana-mana ya ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Baik ashas, baik individu-individu atau lembaga bahkan negara. Nah, lembaga bahkan negara. Ya. Individu tidak bisa disebut ikhwan. Sanjungan pujian kepada siapa? Al-Albani rahimahullah. Seperti mufti Diyar Suudiyah ketika itu. Muhammad ibn Ibrahim al-Syeikh. Ya. Muhammad ibn Ibrahim al-Syeikh. Memberikan pengakuan. Keilmuan siapa? Al-Albani rahimahullah. Ya. Dan setelahnya tentunya. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, semua para para ulama kita. Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi, Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, para ulama memberikan apa namanya? Ya. Pujian sanjungan kepada Al-Albani rahimahullah. Dan yang kita saksikan sendiri ikhwatul kiram bagaimana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah di dalam durus beliau. Ya, beliau di Masjid Nabawi, ya. Membaca kitab-kitab sunnah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Abu Dawud, Nasa'i dan seterusnya. Nah, ketika dulu kita ya mendengar durus beliau, setiap beliau membaca hadis, beliau mengihalahkan tashih kepada apa? Tashihnya Al-Albani rahimahullah. Shahahahu Al-Albani. Ya. Lihat bukunya Al-Albani. Disahihkan oleh Al-Albani dalam keadaan ya beliau bisa untuk menilai ya, sebuah hadis. Ya, mengerti rawi, mengerti ilmu rijal. Ya, tetapi beliau selalu mengihalahkan kepada apa? Al-Albani rahimahullah. Di tempat yang kaum muslimin semua mengakui sebagai pusat ilmu. Madinah, Masjid Nabawi. Jadi kalau bicara pengakuan individu, para ulama sangat banyak. Lalu apakah pengakuan individu ini yang mereka adalah para ulama mengakui Al-Albani sebagai seorang alim haqqan kemudian akan gugur dengan tuduhan-tuduhan di media-media sosial itu yang enggak ngerti siapa yang nulis, siapa yang ngomong, ya. Ucapan-ucapannya juga apa? Jelek, ya. Ada usunan. Ya. Taib. Ini yang pertama, bukti beliau sebagai seorang alim pengakuan para ulama individu. Lembaga juga demikian ikhwan. Al-Jami'ah Al-Islamiyah, ya, taib, yang didirikan oleh apa namanya Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Di situ ada para ulama Syekh Ibrahim Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh, ya, kemudian ada juga para ulama yang lain Syekh bin Baz rahmatullah alaih, ya, meminta Syekh Al-Albani rahimahullah untuk mengajar sebagai apa? Dosen di ya Jami'ah Islamiyah. Mengajar hadis, ya, ulumul hadis. Selama 3 tahun beliau tinggal di Madinah. Ya. Baik, mengajar 3 tahun di Jami'ah Islamiyah. Kepercayaan ini, ya. Kepercayaan sebuah lembaga, ya. Lembaga yang ya, memiliki kredibilitas. Lembaga yang diakui secara internasional. Ya. Naam, ini adalah pengakuan Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai seorang apa? Alim. Apa tidak cukup ini? Ya. Nah, ini orang yang mencela Al-Albani rahimahullah. Coba silakan datang ke Jami'ah Islamiyah. Nah, minta ngajar di sana. Ya. Ngomong bahasa Arab saja tidak bisa. Bawa penerjemah. Kulo badhe ngajar. Bahasa Arab tengriki. Namanya. Diterjemahkan sama apa? Penerjemahnya. Ya. Ya tidak mungkin ikhwan. Ini hanya sekedar apa? Ya, contoh. Nah, ya tidak akan menerima kecuali orang yang memang dikenal apa? Berilmu. Ngerti bahasa Arab. Dan memang ngerti bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab akan diberikan kesempatan mengajar dia apa? Ya, di fakultas lughah bahasa Arab. Ya. Nah, ngerti ilmu tafsir. Terbukti. Ya, akan diperintahkan atau diminta untuk ngajar ilmu apa? Tafsir. Tidak mungkin orang yang ngerti bahasa Arab diletakkan di mana? Ya. Mengajar untuk ilmu bahasa Arab, tidak. Pengakuan beliau ini atau pengakuan lembaga ini sudah cukup ya, sebagai pengakuan beliau sebagai seorang alim. Kemudian sebuah negara, ya, pemerintah Saudi, ya, memberikan penghargaan. Ada penghargaan Malik Faisal untuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebuah penghargaan internasional. Apa tidak cukup yang seperti ini? Taib. Ini pengakuan keilmuan Al-Albani rahimahullah. Kemudian bukti yang lain adalah mada, ya, saksi tulisan-tulisan beliau. Tulisan beliau terbuka, silakan untuk seorang membaca, silakan seorang untuk mengoreksi, silakan seorang untuk apa? Ya, memberikan kritikan, terbuka. Orang kalau melihat karya-karyanya Al-Albani rahimahullahu taala, ya, seorang tidak bisa terfikir kapan Al-Albani menulis. Kapan Al-Albani rahimahullah mengarang tulisan ini? Ya. Kitab yang demikian luas, ikhwan. Banyak. Luar biasa. Yang satu saja mungkin kita tidak bisa menyelesaikan untuk membacanya. Ya. Beliau punya kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Da'ifah. Penjelasan tentang hadis da'if. Dan juga ilmu yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya jadi silsilah hadis da'ifah. Bukan hanya hadis da'if saja di dalamnya. Betul, hadisnya da'if. Dijelaskan keda'ifannya. Dijelaskan kepalsuannya. Namun di tengah-tengahnya adalah pembahasan yang demikian dalam. Pembahasan ilmu rijal. Pembahasan akidah. Ya, termasuk hadis-hadis sahih diterangkan di dalamnya. Misalnya hadis ini da'if. Hadis ini apa? Palsu. Menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Dan seterusnya. Disebutkan dalam apa? Silsilah hadis da'ifah. 14 jilid. Dicetak dalam 14 jilid. Ya. Dan satu jilid terkadang ada 3 qism. Ya. Seperti jilid ke-14 ada 3 qism. Qismul awal, qismus tsani, qismus tsalits. Ya. 14 jilid ini silsilah al-ahadits mada ad-dha'ifah. Kemudian beliau punya kitab silsilah al-ahadits as-sahihah. Ya. Taib. Taib juga. Seperti itu juga. Nah, ada 7 jilid atau 8 jilid. Nah. Silsilah hadis sahihah, tebal juga. Kapan beliau menulis? Sekarang seorang mencapai gelar doktor. Nah, sampai 5 tahun menulis ya, sebuah tulisan setebal ini paling. Ya, kemudian dia mendapatkan gelar apa? Doktor. Dan kalau kita lihat seorang doktor mendapatkan gelar doktor, ternyata ketika bicara hadis, qala al-Albani, berkata al-Albani seperti-seperti. Baik. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Semuanya kembali pada bukunya siapa? Al-Albani rahimahullah. Kuta'ala. Ini baru 2 kitab. Beliau punya kitab Irwa'ul Ghalil. Takhrij hadis. Yang itu luar biasa ya kawan. Kita belajar dulu. Takhrijul hadis. Mentahrij satu hadis saja pusingnya luar biasa. Karena memang tidak ngerti. Kita bukan ahlinya. Kita orang baru belajar. Dan kembalinya akhirnya pada buku-buku siapa? Beliau rahimahullah. Nah ini buku lengkap 9 jilid. Ya, dengan Fahros. Tahrijul Hadis. Irwa'ul Ghalil. Ya. Kemudian bagaimana beliau telah memisahkan hadis sahih dan hadis dhaif. Pada Kutubus Sunan Al-Arba'ah. Sunan Nabi Daud telah beliau pisahkan. Dari sahihnya dan apa? Dhaifnya. Dan beliau punya asal Sunan Nabi Daud. Pembahasan rinci. Pembahasan rinci. Hadis yang pertama disebutkan jalan-jalannya dibahas sampai kesimpulannya sahih. Hadis yang kedua juga demikian dibahas jalan-jalannya kesimpulannya dhaif misalnya. Terus al-asl punya beliau kitab sahih malah dhaif Abi Daud. Bukan hanya sekedar ini sahih ini dhaif tidak. Pembahasannya memisahkan Sunan Nasa'i menjadi Sunan Nasa'i apa namanya sahih dan apa dhaif. Padahal Sunan Nasa'i demikian orang membaca berat Sunan Nasa'i seperti Kutubul Ilal Sunan Nasa'i. Sunan Tirmidzi juga demikian, Sunan apa namanya Ibnu Majah juga demikian. Nah, ini 7 aja sudah luar biasa. Belum lagi beliau juga apa di samping mengajarkan ilmu juga meneliti sahih dhaifnya. Beliau mengajar Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad. Beliau ajarkan dan beliau telah pisahkan mana yang sahih dan mana yang apa Daif. Al-adabul mufrad. Beliau juga mengajarkan kitab At-Targhib wa Tarhib lil Imam Al-Mundhiri. Ya. Lil Imam Al-Mundhiri. Dalam sebagian tab'ah dicetak dalam 4 jilid. Ya, belum dipisahkan sahih dan daif. Kemudian Al-Albani mengajarkannya dan memisahkan antara yang sahih dan apa? Daif. Nah. Sudah berapa ini? Ya. Belum lagi karya-karya ilmiah terkait dengan akidah. Nah, beliau mentahqiq kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Ya. Bagaimana perhatian beliau kepada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah ditahqiq oleh beliau Al-Aqidah Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. Nah, beliau juga punya kitab tentang akidah seperti Kisah Al-Masih Ad-Dajjal, pembahasan hadisiyah akidah. Beliau juga punya kitab Al-Ayat Al-Bayyinat, kitab Al-Ayat Al-Bayyinat, tebal juga, yang menetapkan bahwasanya orang-orang yang mati tidak mendengar. Adami sama'il amwat. Ya. Karena keyakinan orang mati itu mendengar, ini seringkali mengantarkan seorang kepada apa? Asyirik billah ya azza wa jal. Ya. Yang benar orang yang mati tidak mendengar. Betul ada beberapa riwayat, ya orang mati mendengar, tapi sebatas yang disebutkan dalam riwayat. Mendengar terompah orang yang apa? Yang mengantarkan. Bas itu saja. Adapun kemudian mereka mengerti apa yang ada di sekitarnya, ya, bisa mendengar pembicaraan. Inilah yang kemudian akhirnya mengantarkan seorang kepada perkara-perkara yang mungkar. Ya. Seakan-akan dia masih hidup. Datang kepadanya menyampaikan, Pak, ini anak saya mau sunatan. Ya. Tolong, ini kebetulan saya banyak sekali utang. Tolong ya, Pak. Baik. Atau mau nikahan juga. Ya. Minta restu. Dan meyakini, mendengar. Dan bisa membantu. Wasahihu, dan yang benar al-amwat tidaklah apa? Ya, mendengar. Dibahas dalam kitab tadi. Beliau juga punya kitab dalam akidah Tahdzirus Sajid. Ya, Tahdzirus Sajid tentang hukum apa namanya? Ya, salat di masjid yang di situ ada kuburan dan yang semisalnya. Takallam bil ilm, pembahasan ilmiah. Dalam bidang akidah ini contoh beberapa karya beliau. Dalam masalah fikih juga demikian. Beliau punya kitab mada. Ya. Beliau punya kitab sifat sholat Nabi. Nah, kitab Irwaul Ghalil juga dalam bab fikih. Karena asalnya adalah Manarus Sabil. Kitab Manarus Sabil. Salah satu kitab fikih madhab Hambali. Ya. Kemudian ditahqiq oleh beliau. Ditahriz oleh beliau dalam kitab Irwaul Ghalil. Nah. Ikhwatil kiram rahimahin rahimahkumullah. Kitab Al-Jami' As-Saghir. Lisuyuti rahimahullah. Yang kitab ini ya banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren juga. Kitab Suyuti. Ya. Berisi kurang lebih 10.000 sekian hadis. 10.000 sekian hadis dari sabda Nabi qauliyah. Ya, qauliyah. Nah. Itu dibahas oleh Al-Albani rahimahullah, dipisahkan sahih dan dhaifnya. Maka keluarlah kitab Sahihul Jami' dan juga apa? Dhaiful Jami'. Kitab Sahihul Jami' dan Dhaiful Jami'. Belum lagi ya apa yang beliau lakukan berupa tahqiqat dan yang semisalnya, yang karya-karya beliau ini masih sangat banyak dalam berbagai bidang. Ya. Taib, itu sebagian yang kita sebutkan. Sedikit dari apa yang dilakukan oleh Al-Albani rahimahullah. Ini yang keempat sebagai bukti keilmuan beliau rahimahullah. Ini karya beliau. Khudhu. Iqra'u. Silakan kalian ambil, silakan kalian baca, silakan kalian kritik. Nah, artinya ini bukti beliau sebagai seorang apa? Alim. Sebagai seorang alim. Thayyib. Dan karya beliau masih banyak. Oleh karena itu ketika beliau wafat, beliau punya wasiat agar kitab-kitab beliau yang masih mahtutat, masih tulisan tangan, ya diwakafkan kepada Maktabah Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah Nabawiyah. Ya. Baik, diwakafkan. Semuanya dibawa ke Maktabah. Sehingga sekarang ada kism khusus di Maktabah itu. Ya. Buku-bukunya siapa? Al-Albani rahimahullah. Siapa orang yang ingin apa namanya membaca buku-bukunya Al-Albani yang masih dalam bentuk tulisan-tulisan tangan. Ya. Baik, ada di Maktabah tersebut. Yurhal ilaih. Nah, ini pengakuan lagi. Kira-kira kalau kita punya maktabah, kita punya tulisan, kemudian kita serahkan ke Jamiah Islamiyah. Ini tolong, ini untuk Jamiah Islamiyah, nah, tulisan-tulisan saya. Diterima enggak kira-kira? Nah. Masya Allah. Nah. Diterima. Tidak semudah itu, ikhwan. Tidaklah menerima kecuali dari orang-orang yang memang pantas untuk diterima. Baik. Ini sekelumit tentang terjemah biografi Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Sehingga kita dapatkan bahwasanya ya, apa yang dituduhkan kepada Syekh Al-Albani rahmatullah alaih ya, dengan tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya. Tuduhan-tuduhan yang dusta. Tidak lain maksudnya adalah tanfir an-nas. Ya. Tanfir an-nas mengupayakan agar manusia lari. Ya, bukan dari sosok Al-Albani rahimahullah, tetapi agar manusia lari dari Al-Kitab was-Sunnah, dari manhaj Salafus Salih. Karena itulah yang didakwahkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya. Itu yang didakwahkan oleh beliau rahimahullah. Alhamdulillah, siapa yang ingin mendengar suara beliau, bagaimana beliau mengajar, bagaimana beliau menyampaikan ilmu, kaset-kaset beliau tersebar. Ya, silahkan dibaca, didengar, dikritik kalau memang akan mengkritik. Ya. Sampai di antara kritikan yang disampaikan kepada Al-Albani, Al-Albani rahimahullah gonta-ganti pendapat. Kemarin hadisnya disahihkan, beberapa tahun kemudian mendhaifkan. Ya. Sebelumnya mendhaifkan, beberapa waktu kemudian apa? Ya, mensahihkan. Sampai ada buku Tarajuat, rujuknya siapa? Al-Albani rahimahullah dari pendapat beliau kepada pendapat yang lain. Ini dijadikan sebagai celaan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bahkan ya, lebih dari itu. Yang kalau seorang mau jujur, justru yang seperti ini merupakan kemuliaan, manqabah, fadilah, ya, keutamaan Al-Albani rahimahullah. Tahu salah, ya, tapi disampaikan salah. Dan ilmu manusia berkembang. Ya. Manusia terkadang tertutup dari sesuatu. Dan itu bukan hanya pada Al-Albani rahimahullah. Pada para ulama qadiman wa haditha. Imam Syafi'i rahimahullah punya al-qaul qadim dan juga punya qaul apa? Jadi pendapat beliau yang lama, pendapat beliau yang baru. Imam Ahmad bin Hanbal banyak juga kadang dikatakan dalam sebuah masalah. Imam Ahmad punya 3 riwayat. Qala kadza. Kemudian riwayat yang lain mengatakan demikian. Riwayat yang mengatakan demikian. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Justru merupakan kehinaan ketika orang ngerti salah kemudian apa? Diam. Ya. Ngerti salah diam. Tidak dengan Al-Albani rahimahullah. Tidak dengan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ketika seorang ya, mensahihkan sebuah hadis. Misalnya. Ya. Kemudian ternyata dhaif. Dan memang dhaif tidak bisa disahihkan. Maka punya tanggung jawab besar untuk kemudian apa? Ya. Mengingatkan kembali. Yang benar adalah sahih. Permasalahan mensahihkan, mendhaifkan bukan permasalahan ringan. Ya. Mendhaifkan sebuah hadis sahih artinya mematikan sunnah. Ya. Baik. Mensahihkan sebuah hadis yang dhaif, dia akan munculkan sebuah amalan yang apa? Yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya. Sehingga permasalahannya bukan permasalahan yang apa? Yang berat, yang ringan. Ya. Taib. Ketika dia salah harus memberitahu. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, jika kalian mendapatkan ucapanku menyelisihi Al-Kitab wa Sunnah atau menyelisihi Sunnah, buang ucapanku, ambil Sunnah. Ambil Sunnah itu. Artinya, ya, para ulama kita mengajarkan untuk kita tidak apa namanya fanatik kepada ucapan seorang imam yang kalau ternyata ucapan itu menyelisihi Al-Kitab wa Sunnah. Wallahu ta'ala alam wissawab. Ini ikhwatul kiram, ya, sedikit dari yang bisa kita sampaikan terkait dengan biografi Al-Albani rahimahullah. Ya, mudah-mudahan ya bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.